mawar yang penuh duri. Jangan, jangan lagi sentuh api yang sedang membara. Kalau hanya kasih sayang yang kau mau, aku masih tetap selalu di sisimu. Kalau hanya kelembutan yang kau cari, aku masih di sini. Walau 1000 tahun kan berlalu, cinta ini takkan sirna di telan waktu. Kan ku siram bunga-bunga di hatiku, dan tak mungkin jaga dan kurawat hati ini.